السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء المبارك، وفي هذا المسجد المبارك مسجد فتح الله، فنسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح. تقرر لي في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام الشافعي، أن أدرس كتابين. الأول نبذة في العقيدة الإسلامية لشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، والثاني كتاب الأربعين النووية في الأحاديث النبوية. فقد انتهينا من الكتاب الأول، وها نحن قد بدأنا من أيام في مدينة بالك بابان في كتاب الأربعين النووية، ووصلنا فيه إلى الحديث الثامن، وهذا الحديث يبين فيه أو يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام حرمة المسلم، ففي الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. هذا الحديث حديث مهم، ويشتمل على قواعد الدين أو مهمات القواعد، قواعد الدين: الإسلام، الصلاة، الزكاة. وجاء بلفظ بليغ وجيز حكيم. كيف لا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وأيضا عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فتجد الحديث عباراته وجيزة، وكلماته قليلة، وهو يحمل من العلم والفقه في الدين الكثير والكثير. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتكلم بلغة القرآن وهي اللغة العربية، ولما كان الناس على اللغة العربية لم تتغير ولم تتبدل من حين أن ينطق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث يعرفونه ويفرقون بين الأمر والنهي وقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا القتال للدخول في الدين، ولا يدخل الإنسان في الدين حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأمر المسلم أن يتعلم ما معنى لا إله إلا الله، لقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فمعنى لا إله إلا الله المعنى العام الشامل لكل شيء، هو لا معبود بحق إلا الله. هذا المعنى الصحيح للا إله إلا الله، للشهادة، هذا هو المعنى الصحيح. فالمطلوب منك تتعلم هذا المعنى، معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لأن هناك معبودات يصرف لها من أنواع العبادة الكثير والكثير، ولكنها تعبد بغير حق. أما المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، فتعلم هذا المعنى. وإذا دققت في لغة أو في لغتي لا إله إلا الله، وجدت أن معناها لغة لا إله نفي، إلا الله إثبات، لا إله تنفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله. فتعلم هذا. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله، عندما كانوا عرب أقحاح لم تتغير اللغة عندهم، ماذا قالوا؟ تعجبوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. فتعجبوا. ولكن هو الصحيح أنه لا إله إلا الله، إله واحد لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. وأيضا تتعلم معنى شهادة أن محمد رسول الله. لأن شهادة محمد رسول الله أو أن محمد رسول الله من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله. فإذ لو شهدت لا أن لا إله إلا الله ولم تشهد أن محمد رسول الله ما نفعتك شهادة أن لا إله إلا الله. ويتبين لنا صدق من شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة أربعة أمور. يتبين لنا صدق من شهد أن محمد رسول الله أربعة أمور: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال ويقيم الصلاة، لأن الصلاة ركن من أركان الإسلام، لا بد من إقامة الصلاة، ولا تكون إقامة الصلاة إلا بأمور: أولا الإيمان بأنها ركن من أركان الإسلام، الأمر الثاني أن تقام كما علم النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تدخل تحت قول وألا يعبد الله إلا بما شرع. ثم أن تقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها خالصة لله عز وجل، لا رياء ولا سمعة. وأن تصلى على الكيفية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من التكبير إلى التسليم محفوظة بالأحاديث الصحيحة المتواترة في الصحيحين والسنن والمسانيد، وأيضا كيفيتها في التكبير والقراءة والركوع والرفع من الركوع والسجود والتشهد وغير ذلك من الحركات محفوظة. فمن غير في هذه الصلاة في صفتها ووصفها وعددها وأوقاتها فقد غير في الدين وابتدع. ثم قال: ويؤتوا الزكاة. والزكاة حظ معلوم مفروض يؤخذ من المال من أموال الأغنياء إلى مستحقيها من الفقراء. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ قال: ادعوهم لأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فادعوهم إلى الصلاة، فإنهم أطاعوا بذلك فادعوهم إلى الزكاة. وبين أن الزكاة صدقة تؤخذ من أموالهم وترد إلى فقرائهم. ثم قال: وإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فعلوا ذلك، أي شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فدل هنا على أن الشهادة والصلاة والزكاة يقاتل الناس من أجلها، يقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يقاتل الناس حتى يصلوا، يقاتل الناس حتى يزكوا. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي أن من فعل ذلك عصم ماله ودمه. قال: إلا بحق الإسلام. وحق الإسلام ما هو؟ أن تفعل المأمور وتجتنب المحظور. والصلاة والزكاة من المأمورات، حق عليك أن تؤديه لا تمتنع، فإن امتنعت فأنت ارتكبت في الإسلام أمرا منهي عنه، وإن جحدتها جحدانا كفرت وخرجت من الإسلام. قال: وحسابهم على الله، قد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويزكي، وهذا ظاهره والله أعلم بما في قلبه، وحسابهم على الله. لذلك كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ظاهرا يصلون، ظاهرا يزكون، ولكنهم كانوا يبطنون الكفر. وهذا فيه دليل أن نقبل من الناس علانيتهم ونكل سرائرهم إلى الله. فلا نشق عن قلوب الناس، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وأدى الزكاة قبلنا ذلك منه ووكلنا سريرته إلى الله. وهذا فيه البعد عن تكفير الناس بالظنون، هذا هو تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناظر والمتأمل هنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث وأيضا في حديث بعثه إلى اليمن لم يذكر الصوم والحج، قال أهل العلم لأن الصوم والحج لا يقاتل عليهما إنما يعزر تاركهما. ولكن من جحدها وأعلن الجحود كفر. فلذلك مثل هذه الأحاديث لا بد من التفقه فيها، لأن فيها من المعاني الكثير والكثير. فكم مر بنا من الأشياء التي تكلمنا عليها من العقائد في هذا الحديث الكثير، ولا نقول في هذه العجالة أننا وقفنا على جل ما في هذا الحديث من الفقه، لا، وإنما إشارة، وطلاب العلم تكفيهم الإشارة حتى يرجعوا إلى المطولات من الشروحات فيجدوا بغيتهم. فكل من توسع في مسألة علمية اتسعت معرفته، وازداد علمه، وازداد فهمه. فنسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم أن يوفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا صالحا. لأن المقصود من العلم العمل. فعلم بلا عمل لا ينفع أهله أبدا. وعمل بلا علم يقود إلى الضلال. علم بلا عمل لا ينفع، وعمل بلا علم يقود إلى الضلال. أكتفي بهذا القدر، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kita memuji Allah azza wajal atas karunia yang Ia anugerahkan berupa pertemuan yang diberkahi ini di masjid yang diberkahi ini, Masjid Fatahillah. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jal semoga Dia membukakan pintu-pintu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Telah ditetapkan untukku di dalam daurah ini, yaitu daurah Al-Imam Asy-Syafi'i, untuk mengajarkan dua kitab. Yang pertama adalah Nubdzah fil Aqidatil Islamiyah karya Syekh kami Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kitab yang kedua, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kami telah menyelesaikan kitab yang pertama, dan kami telah memulai sejak beberapa hari yang lalu kitab yang kedua di Balikpapan, yaitu kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan kami telah sampai pada hadis yang ke-8. Hadis ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesucian seorang muslim, yaitu bahwa darah dan hartanya adalah perkara yang tidak boleh ditumpahkan dan diambil kecuali dengan cara yang benar. Maka di dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Maka apabila mereka telah melakukan hal tersebut, berarti mereka telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka kecuali dengan hak Islam, dan hisab mereka dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Hadis ini merupakan hadis yang penting, dan ia mencakup dan meliputi kaedah-kaedah atau pondasi-pondasi agama, yaitu tentang Islam, sholat dan puasa, sholat dan zakat. Dan ia telah datang dengan lafaz yang sempurna, yang singkat, lagi penuh hikmah. Bagaimana tidak demikian? Sebab ia adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah orang yang tidak berbicara atas nasar hawa nafsunya. Ia tidak lain kecuali wahyu yang disampaikan kepadanya. Dan juga ia termasuk jawami'ul kalim, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang singkat namun memiliki makna yang luas. Maka engkau dapati hadis tersebut ungkapannya singkat dan kalimat-kalimatnya sedikit, namun ia mengandung ilmu dan pemahaman yang banyak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikannya dengan bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Dan tatkala manusia ketika itu memahami bahasa Arab dengan baik, tidak berubah sejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis tersebut, maka mereka segera mengetahui maknanya dan membedakan antara perintah dan larangan. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini peperangan yang dilakukan ini terkait dengan masuk ke dalam agama Islam, dan seseorang itu tidaklah akan masuk ke dalam Islam ini hingga ia bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dan seorang muslim itu diperintahkan untuk mempelajari makna la ilaha illallah berdasarkan firman Allah Ta'ala, ketahuilah sesungguhnya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan untuk dosamu kaum mukminin dan mukminat. Maka makna la ilaha illallah yang benar adalah tidak ada sesembahan yang hak, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Inilah makna la ilaha illallah yang benar. Maka yang dituntut dan diminta dari dirimu adalah mempelajari maknanya, sebab di sana ada sesembahan-sesembahan yang diperuntukkan kepadanya, berbagai macam bentuk ibadah. Namun sesembahan-sesembahan tersebut disembah dan diibadahi dengan tidak benar. Maka dan zat yang berhak untuk diibadahi semata hanya Allah Azza wa Jal. Maka pelajarilah makna ini. Dan apabila engkau memperhatikan makna secara bahasa dari la ilaha illallah, maka engkau dapati bahwa la ilaha, tidak ada sesembahan ini, tidak ada sesembahan yang hak, ini merupakan penafian. Kemudian illallah, kecuali Allah, ini adalah penetapan. maka pelajarilah perkara ini. Oleh karena itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ucapkanlah la ilaha illallah, ketika orang-orang yang disampaikan hal ini kepada mereka adalah orang-orang Arab yang memahami bahasa Arab dengan baik, maka mereka menjawab, apakah ia ingin menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak itu sebagai sesembahan yang satu? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang mengherankan. Maka mereka merasa heran terhadap hal tersebut. Namun itulah makna yang benar, yaitu makna yang benar dari la ilaha illallah. Dan juga hendaknya engkau mempelajari makna bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sebab kesaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah merupakan bagian yang harus diwujudkan dari persaksian bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah. Maka apabila engkau bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, dan engkau tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, maka kesaksian la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dirimu. Dan sesungguhnya kebenaran kesaksian seseorang bahwa Muhammad adalah Rasulullah itu terjelaskan dengan empat perkara. Yang pertama, menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau perintahkan. Kemudian yang kedua, membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam apa saja yang beliau sampaikan. Yang ketiga, menjauhi apa saja yang beliau larang. Dan yang keempat, Allah Azza wa Jal tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka menegakkan solat. Sebab solat merupakan salah satu dari rukun Islam. Ia harus ditegakkan, dan menegakkan solat itu tidak akan terwujud kecuali dengan beberapa perkara, yaitu beriman bahwa solat merupakan salah satu dari rukun Islam. Kemudian melaksanakan solat tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab ia masuk di dalam perkataan Allah tabaraka wa ta'ala tidak diibadahi kecuali dengan apa yang disyariatkannya. Kemudian solat tersebut dilaksanakan dengan rukun-rukunnya, hal-hal yang wajib dan perkara-perkara yang sunnah. Seraya melaksanakan hal itu ikhlas karena Allah, bukan agar dilihat oleh orang lain atau didengar amalannya oleh orang lain. Dan juga solat tersebut dilaksanakan dengan tata cara yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari takbir hingga mengucapkan salam, semuanya telah tertera dan tercatat di dalam hadis-hadis yang sahih, yang mutawatir di dalam as-sahihain, sahih Bukhari dan Muslim, di dalam kitab-kitab sunan, dan juga di dalam kitab musnad-musnad. Dan juga tata cara solat dari takbir kemudian membaca Al-Quran, ruku, mengangkat dari ruku atau bangkit dari ruku, kemudian sujud dan tasyahud, semuanya telah tertulis dan tercatat. Maka siapa yang melakukan perubahan di dalam hal itu, di dalam sifatnya, bilangannya, dan waktunya, maka sungguh ia telah melakukan perubahan dan mengadakan bid'ah di dalam agama ini. Kemudian perkataannya, dan hingga mereka menunaikan zakat. Dan zakat adalah bagian yang telah diketahui, yang wajib dikeluarkan, diambil dari harta orang-orang kaya, kemudian diserahkan kepada orang-orang fakir yang berhak untuk menerimanya. Oleh karena itu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, beliau bersabda kepadanya, serulah mereka untuk mengucapkan, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apabila mereka menaatimu di dalam hal itu, maka serulah mereka untuk melaksanakan sholat. Kemudian apabila mereka menaatimu di dalam hal itu, maka serulah mereka untuk menunaikan zakat, yaitu yang diambil dari orang kaya dan diserahkan kepada orang miskin. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirinya, dan berhati-hatilah engkau dari doa orang yang dizalimi. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka telah melakukan hal itu, yaitu mereka telah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat, berarti mereka telah menjaga diri-diri mereka dariku, telah menjaga dariku darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa manusia itu diperangi karena perkara-perkara ini. Manusia itu diperangi hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Mereka juga diperangi hingga mereka melaksanakan sholat dan hingga melaksanakan zakat. Apabila mereka telah melakukan hal tersebut, maka berarti mereka telah menjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan hak Islam. Dan hak Islam itu maksudnya adalah engkau melakukan perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara yang dilarang. Salat dan zakat termasuk perkara yang diperintahkan. Maka apabila engkau menolak untuk melaksanakannya, berarti engkau telah melakukan suatu perkara dosa. Dan apabila engkau mengingkari hal tersebut, berarti engkau telah kafir. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah. Seseorang itu bisa jadi ia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah, ia melaksanakan salat dan menunaikan zakat, namun tidak ada yang mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Oleh karena itu, orang-orang munafik bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah secara zahir. Mereka juga secara zahir melaksanakan salat dan menunaikan zakat, namun mereka menyimpan kekafiran di dalam hati-hati mereka. Dan di dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hendaknya kita menerima apa yang nampak dari manusia dan kita serahkan apa yang ada di dalam hati mereka kepada Allah. Sebagaimana di dalam hadis ini terdapat faedah tentang menjauhi tindakan mengkafirkan manusia disebabkan prasangka-prasangka. Ini merupakan pengajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seseorang yang memperhatikan hadis ini dan juga hadis diutusnya Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, maka ia akan melihat bahwa di dalam kedua hadis ini tidak disebutkan masalah puasa dan haji. Maka para ulama mengatakan bahwa orang yang meninggalkan keduanya tidak diperangi, akan tetapi diberi hukum ta'zir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh penguasa. Akan tetapi siapa yang mengumumkan pengingkarannya terhadap perkara tersebut, maka ia kafir. Oleh karena itu, hadis-hadis seperti ini haruslah dipahami dengan baik, sebab di dalamnya terdapat makna yang banyak. Dan telah banyak hadis-hadis yang kami sampaikan yang di dalamnya berbicara atau terkandung masalah akidah. Dan di sini kami mengatakan bahwa sesungguhnya kami tidaklah, bahwa sesungguhnya kami telah menyampaikan semua makna-makna tersebut, melainkan kami hanya menyampaikan isyarat-isyarat agar para penuntut ilmu kembali dan merujuk kepada kitab-kitab yang membahas hal ini secara panjang lebar. Maka semakin banyak, semakin luas telaah yang dilakukan seorang penuntut ilmu terhadap kitab-kitab yang ada, maka semakin luas pengetahuan yang dimilikinya dan semakin bertambah ilmu dan pemahamannya. Maka kita memohon kepada Allah dengan namanya yang paling agung, semoga Dia menjadikan kita orang-orang yang memahami agama ini dan mengajarkan kepada kita apa yang bermanfaat bagi kita, serta menjadikan atau menambah bagi kita ilmu dan pemahaman serta amal soleh. Sebab tujuan dari ilmu itu adalah untuk diamalkan. Maka ilmu tanpa amal tidak bermanfaat untuk selama-lamanya, dan amalan tanpa ilmu akan menggiring kepada kesesatan. Saya cukupkan sampai di sini. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.